Fandi Remix. Ini nama tentang hati, tadi coba pikir kembali. Janji kamu tunggu cari karena alasan tak tabari. Kasih kau begitu curiga berubah, ini kau berbeda. Jika kau buat tak pertama cinta ku tak suka paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh. Jangan ragu, tetapi ku tanya.